sungguh mati yang manis. Bila kau marah manis, malah bertambah manis. Emang itulah. Wahai pemuda tampan, merayu di jalanan, sungguh tak tahu sopan, dasar laki kampungan. Rupanya sengaja engkau kan sungguh mati yang manis. Bila kau marah manis, malah bertambah manis.